Iya. Saya punya tetangga yang itu bukannya sebagai. Sebagai? Dan saya meminta untuk tidak sembara tidak dengan dulu dan teman saya tidak terpengaruh dengan kata-kata bagaimana sebagainya. Itu bagus. Kalau bapakmu, bapak angkatmu, bahkan bapak kandungmu seandainya profesinya sebagai dukun, sebagai paranormal, itu imma kamu dakwahi dan kalau dia mental ya sudah kamu tinggalkan. Kalau sampai pada tingkatan kamu terancam imanmu oleh apa penyakit-penyakit tauhid yang ada pada dia, dan kamu berlepas diri daripada dia. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari Azar bapaknya dan meninggalkannya. Kenapa? Silaturahim itu diwajibkan bila tidak bertabrakan dengan perkara iman. Kalau beresiko silaturahim itu merusakkan iman, maka iman yang lebih diutamakan daripada silaturahim. Barakallahu fiik. Sebab namanya sahir, bukan sihir, itu bukan saja orang berbuat syirik itu. Bukan saja berbuat syirik. Kahin, tukang tenung, itu bukan saja berbuat syirik, tetapi banyak syirik. Kalau sebatas orang itu berbuat syirik, kamu masih melakukan silaturahim dengan orang tuamu. Apalagi statusnya cuma sebagai orang tua angkat. Tapi kalau sudah sahir tukang sihir atau kahin tukang tenung, itu sudah sangat berbahaya berhubungan dengan orang yang demikian. Barakallahu fiik. Terakhir.